TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Dengarlah, jurus yang aku berikan padamu akan sanggup mengalahkan tokoh macam dirimu hanya dalam 2 atau 3 gebrakan. Jangan banyak mulut lagi. Katakan, yang mana yang kau inginkan? Kelelawar sakti dari cerangkong hidup. Baiklah. Kau lihatlah. Aku akan mengulangi gerak serta mengucapkan kunci-kuncinya hanya 3 kali saja. Semuanya terserah dengan kemampuanmu. Jika kau tidak dapat menangkapnya, itu adalah karena kebodohanmu. Kenapa Gusti jadi demikian liciknya? Tutup mulutmu! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek-lek. Prokol bu. Badan riang, ya. Prokol pak. Hidung mampet-pet. Prokol de. Sakit kepala, la. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-30 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Rifki sebagai Kalasenggi, Wenda Lubis sebagai Aki Brumpung, Siska sebagai Nini Susur Maut, Harry sebagai Galung Wesi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala dan Jaga Paramudita serta Kalajantuk saling bertikai dan akhirnya semuanya tewas dilempar ke dalam sumur ular. Akan tetapi benarkah semua itu? Marilah kita temukan jawabnya. Ada apakah Kanda? Mengapa Kanda jadi seperti ini? Dinda, Cempaka. Lepaskan pelukan Dinda. Kanda. Dinda. Tiba-tiba saja kerinduan yang teramat sangat menerpa seluruh tubuh Kanda. Sudah lama sekali kita tidak memadu rindu. Kanda, keadaan kita saat ini tidak memungkinkan untuk berbuat macam-macam. Jangan. Indah. Lepaskan. Lepaskan, Kanda. Maaf. Maafkan Kanda, Dinda. Kasihan sekali Kanda Prabu. Agaknya dia tidak dapat lagi menguasai diri. Tidak dapat lagi menahan kerinduannya. Sejak tadi malam, dia sudah memperlihatkan tanda-tanda seperti itu. Kanda, Kanda tidak ingin mandi? Iya, Kanda memang harus segera mandi. Dan kita sudah harus segera berada bersama dengan para prajurit. Prabu Purbaya segera saja bangkit dan masuk ke dalam sungai untuk membersihkan tubuhnya. Setelah mandi dan mengganti pakaiannya. Ayolah, kita membantu para prajurit menembus bukit karang itu. Jika Dinda ingin pergi, pergilah dahulu. Kanda akan mencoba untuk menyelidikinya dengan Aji Empat Arah Pembeda Gerak. Cempaka tertegun mendengar kata-kata suaminya. Dipandangi wajah suaminya. Setelah beberapa saat, Cempaka pun menghela nafas. Iya, cobalah Kanda. Siapa tahu, Kanda akan mendapat tahu kepastian akan keselamatan putri kita. Dinda pergi. Nini, apa yang akan kita lakukan di tempat ini? Apakah akan terus-menerus menunggu sampai bukit karang itu tembus? Tentu saja, Kumpung. Tentu saja. Aku akan menunggu dengan sabar. Aku tidak akan berbuat kusil. Aku akan menunggu Prabu Purbaya dan permaisurinya menyelesaikan urusannya. Baru setelah itu, kita selesaikan urusan kita, Kumpung. Dan mereka sudah jelas-jelas tidak akan mencampuri urusan pusaka dari Ratu Shima. Mereka sudah berjanji, ya. Dan itu semua adalah karena jasaku. Heh, mau apa kau menyebut-nyebut jasamu? Ha? Apakah engkau mengharap belas kasihan kami untuk memberikan sebagian dari pusaka itu? Apakah kalian akan mengangkanginya sendiri? Ha? Apa kalian pikir akan mampu mengangkangi pusaka itu? Tentu saja. Kalas Renggi, sebaiknya engkau menyingkir saja. Aku tidak yakin engkau akan berhasil mengangkangi pusaka itu kalau hanya mengandalkan kekuatan berdua saja. Ingatlah, di sini ada pengemis tongkat merah yang berjumlah lebih dari 200 orang dan juga para tokoh dunia kependekaran. Jumlah mereka semua tidak kurang dari 40 orang. Lalu apa maksudmu, Kalasenggi? Kau ingin menghasut mereka untuk menempurku begitu? Mungkin itu yang akan aku lakukan jika Nini dan Aki tidak mengajakku dalam kelompok Aki dan Nini. Aku bukanlah orang yang serakan ini. Kurontokan tulang-tulangmu, manusia licik. Sebaiknya jangan membuat keributan ini. Nini akan mendapat celaka sendiri. Hentikan tawamu yang memuakan itu. Setan, kupecahkan kepalamu. Jangan membuat keributan di tempat ini. Berhenti. Jika kalian ingin bertempur, menyingkirlah dari tempat ini. Jangan membuat rusuh di sekitar sini. Laki-laki ini mencari gara-gara dengan hamba Kusi. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak mungkin mencari gara-gara. Aku saat ini tidak memiliki pegangan apa-apa. Tenagaku yang tersisa pun tidak dapat menahan beberapa jurus lagi seranganmu ini. Tetapi kau mencari gara-gara. Kau hentikan. Atau kalian berdua yang akan bersama-sama melawanku. Jangan tambah keruwetanku di tempat ini dengan keserakahan kalian. Hamba mengerti. Maafkan hamba, Gusti. Iya, hamba juga mohon maaf, Gusti. Apa yang telah terjadi, Gusti? Tidak. Sudah selesai, Paman. Hanya keributan yang telah mengusik dan menambah kegelisahanku. Ayo, lanjutkan kembali pekerjaan kalian. Lo, tangannya kenapa bang sampai anda? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panas, kadas kurat, oleskan kau panas. Getal-getal jamur kulit akan lenyap dengan benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Beberapa orang prajurit yang semula menonton kejadian yang melibatkan junjungannya segera kembali bekerja. Cempaka sendiri tiba-tiba teringat akan janjinya. Janji yang telah diucapkan pada Kala Serenggi akibat kesalahannya. Iya. Aku telah berjanji pada laki-laki licik itu. Oh, setan. Tiba-tiba saja ini semua merupakan beban baru. Aku harus selesaikan semua ini. Paman Galung Wesi. Iya, Gusti. Ada apakah Gusti memanggil hamba? Panggilkan laki-laki yang memakai pakaian hitam itu. Baik, Gusti. Ada apakah Gusti Permaisuri memanggil hamba? Aku terusik oleh janji yang aku ucapkan padamu kemarin. Aku akan menyelesaikannya saat ini juga. Ikutlah denganku. Hayo. Aku sudah lebih dahulu mendapat keberuntungan. Kepandaian yang diberikan oleh wanita ini pasti tidak kalah hebatnya dengan kepandaian kitab ilmu sejati. Percepat langkahmu, Serenggi. Baik, Gusti Permaisuri. Kita ke balik batu besar sana. Ayo. Nah, di sini cukup tenang. Aku berjanji akan mengganti kerugian yang kau derita akibat pukulanku dengan beberapa jurus ilmu kepandaianku. Aku tidak tahu kenapa saat itu aku begitu bodoh untuk mengucapkan janji padamu. Tetapi sekarang aku akan melunasinya. Tuanku Permaisuri adalah seorang junjungan yang sangat bijaksana. Semua yang tuanku ucapkan adalah merupakan keputusan yang paling tepat. Sudah, jangan mengeluarkan kata-kata lagi. Ucapanmu sangat memuakanku. Dengarlah. Aku akan memberikan engkau beberapa jurus ilmu yang ada padaku. Kau boleh memilihnya. Kincir metu dari gua larang, atau kelelawar sakti dari jerangkong hidup, atau semedi dewa gila dari Mamang Kuraya. Jantung Kala Serenggi berdebar mendengar jurus-jurus ilmu langka yang diucapkan oleh Cempaka. Tetapi laki-laki yang culas dan licik itu menyeringai dengan senyum yang sangat memuakan. Begini-begini hamba juga adalah seorang tokoh yang disegani di tanah Jawa. Aku memiliki kepandaian yang cukup menggetarkan tokoh dunia kependekaran. Karena itu, jika Gusti ingin memberikan beberapa jurus seperti yang Gusti janjikan, aku harap Gusti jangan memberikan jurus-jurus kanak-kanak padaku. Dengarlah, jurus yang aku berikan padamu akan sanggup mengalahkan tokoh macam dirimu hanya dalam 2 atau 3 gebrakan. Jangan banyak mulut lagi. Katakan, yang mana yang kau inginkan? Kelelawar sakti dari Jerangkong Hidup. Baiklah. Kau lihatlah. Aku akan mengulangi gerak serta mengucapkan kunci-kuncinya hanya 3 kali saja. Semuanya terserah dengan kemampuanmu. Jika kau tidak dapat menangkapnya, itu adalah karena kebodohanmu. Kenapa Gusti jadi demikian liciknya? Tutup mulutmu. Atau kau ingin aku membatalkannya? Membatalkan sama sekali janjiku? Aku tidak takut kau sebarkan omongan busuk, karena aku yakin tidak akan ada yang mau mempercayai omongan orang-orang busuk seperti dirimu. Bersiaplah. Baik, baik Gusti. Perhatikanlah. Hup. Hit, hup, hia. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Cempaka mulai memberikan contoh gerakan sambil sesekali menjelaskan fungsi dan kegunaan gerak tersebut. Setelah 3 kali mengulang gerakannya. Nah, itulah 5 jurus tertinggi dari kelelawar sakti. Terserah dengan kecerdasanmu, Kalasrenggi. Hup, hai, hiya, hiya. Tolonglah Gusti perhatikan. Apakah gerakanku ada yang salah? Itu urusanmu. Aku pergi. Hup. Cempaka, tunggu. Hup. Oh, Kanda Purbaya. Apa yang Dinda lakukan dengannya? Dinda hanya melunaskan janji Dinda padanya. Karena kesalahan Dinda melukainya dengan membabi buta. Kanda Prabu akan menyalahkan Dinda? Tidak. Tidak, Dinda Cempaka. Kanda tidak menyalahkan Dinda. Memang seharusnya lah Dinda melunasi janji Dinda. Bagaimana dengan penyelidikan Kanda? Kanda tidak dapat mendengar apa-apa. Tapi Kanda yakin sumur ular itu justru merupakan kuncinya. Apa? Iya. Bukankah menurut cerita Dinda, Kayan lebih dahulu yang dimasukkan ke dalam sumur itu? Iya. Kala Jantuk yang melemparkannya ke dalam sumur itu. Dan Pamor Ireng juga tidak melihat ketika Kala Jantuk melukai Kayan. Iya. Iya. Datuk Pamor Ireng masuk setelah Kayan berhasil dilumpuhkan Kala Jantuk. Dan dari dasar sumur, Kayan pasti bersiap-siap menerima tubuh Tita yang dilemparkan kemudian oleh Kala Jantuk. Juga akhirnya tubuh Kala Jantuk. Lalu ular-ular yang juga ditakuti oleh Datuk Pamor Ireng dan Kala Jantuk. Aku yakin Kayan akan dapat mengatasi ular-ular itu. Bukankah dia lebih dahulu masuk sumur ular itu? Iya. Iya. Tapi apakah semua bukan hanya rekaan Kanda untuk menenangkan hati Dinda? Tidak, Dinda. Kanda yakin dengan semua ini setelah mendengar cerita Dinda tentang siasat yang akan mereka lancarkan untuk meninggalkan Datuk Pamor Ireng. Ya, sumur ular. Kanda benar. Sumur ular itu adalah kuncinya. Dan kita tidak dapat menemukannya dengan aji 4 arah pembeda gerak adalah karena keterbatasan aji kita itu. Mungkin mereka semakin dalam masuk ke perut bukit karang ini. Oh, marilah Kanda. Mari kita bantu pekerjaan para prajurit. Kita harus segera mencari mereka. Hup! Hup! Tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan riang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengak-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Lakukan penggalian terus, tapi usahakan mencari tempat yang lebih lunak. Kita harus segera dapat menembus bukit karang ini. Ayo, gali terus. Gusti Permaisuri kini bertindak tidak lagi sebagai seorang pengguna, tetapi naluri keibuannya lah yang bangkit saat ini. Kasihan sekali beliau. Dari sisi matanya aku melihat air mata yang mengalir. Tetapi Baginda Purbaya nampak begitu tegar. Hai, aku menemukan bagian yang bukan karang. Ini cukup lunak. Bantu aku menggali tempat ini. Ayo, ayo. Ya, rujak. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbak. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, benar kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Demikianlah mereka terus menggali dan menggali. Sejak pagi hari hingga malam kembali menjelang, mereka menggali membagi tugas. Yang telah lelah menggali bertugas menyiram bagian-bagian yang kering. 3 hari sudah mereka berada di kaki Gunung Burangrang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Kayan Manggala, Jaga Paramudita serta Kalacantik? Juga bagaimana kisah dari Prabu Purbaya dan Cempaka yang berada di luar gua karang itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.